Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pelajari, kita mendapatkan ilmu nafi', dan hasil dari ilmu nafi' tersebut kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kitab Wasayil Aba lil Abna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, wa la tashrab minal ma'i illa ma kana naqiyan minal adran. Janganlah kamu meminum dari air, atau janganlah kamu minum air kecuali air tersebut makana nakian, apa yang dia bersih. Bersih dari al-adran, bersih dari segala macam kotoran ataupun apa yang menodainya dari kotoran-kotoran. Wa idza syaribta fasammillah, dan apabila engkau meminum maka jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau sebutlah nama Allah qabla, sebelum an tashraba, sebelum engkau minum. Anak-anakku sekalian para penuntut ilmu dan saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, air yang kita minum merupakan air yang dengan sebab air itu biidznillah kita pun hidup, kita pun selamat dari segala macam bentuk kehausan, dan air tersebut akan mengalir ke dalam tubuh kita dan akan melewati dari tempat-tempat penyalurannya. Tentunya dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala telah atur dalam tubuh kita. Sehingga mereka yang minum air biidznillah tentunya didapatkan padanya badan yang segar, badan yang sehat, dan tentunya tidak kekurangan air. Tidak kekurangan air atau tidak dehidrasi. Di mana kita ketahui bersama, apabila badan kekurangan air, maka akan banyak penyakit yang bisa saja datang padanya. Demikianlah Allah menciptakan bagaimana fungsi air yang kita minum tersebut, kepentingannya dan kebutuhannya di tubuh kita. Sehingga karena air ini merupakan sumber dari sumber kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia, dan tadi telah disebutkan dia akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui tempat saluran atau penyalurannya dengan proses, maka tentunya air yang kita minum adalah air yang bersih, bukan air yang kotor. Air yang memberikan kesehatan atau dengan sebab meminum air tersebut kita sehat. Kita pun selamat dari segala macam bentuk dehidrasi atau kekurangan air. Dan ketika melalui proses, tentunya pun tempat proses dengan air yang bersih, tidak membuat dia bekerja keras, memproses, menyaring dari air yang kita minum. Sehingga kenapa dikatakan, kalau engkau minum, minumlah air yang bersih, air yang selamat dari segala macam bentuk kotoran ataupun noda-noda yang mengotorinya. Karena seperti itulah fungsi air yang kita minum. Dan demikian kepentingannya dengan tubuh kita, atau kepentingan tubuh kita dengan air tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, dengan melalui ilmu kesehatan, kita disuruh untuk meminum air yang banyak. Untuk menyelamatkan dari anggota vital badan kita, yaitu ginjal kita. Dan tentunya anggota badan yang lain yang berada di dalam tubuh kita, terutama dalam pencernaannya, proses yang dengannya akan kita dapatkan tenaga, dengannya kita akan mendapatkan sempurnanya badan kita dengan air tersebut. Karena itu sangat dianjurkan kita meminum air. Dan ya subhanallah, demikian hikmah Allah dengan penciptaannya terhadap air. Kemudian setelah kita melihat dan telah memilih air yang kita minum, maka kita diperintahkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum meminum. Karena apa yang kita akan masukkan ke dalam tubuh kita tentunya bukan hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan tubuh tersebut, untuk menjaga tubuh tersebut dari kekurangan air yang kita minum. Tetapi apa yang kita masukkan dari air minum tersebut, harapannya kita mendapatkan barakah, harapannya kita mendapatkan suatu kebaikan yang banyak dengan apa yang kita mulai dari menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Dan tentunya apa yang disebutkan padanya nama Allah akan menjauhkan dari kemudaratan, dari apa-apa yang bisa saja memudaratkan dengan izin Allah. Apa-apa saja yang bisa mendatangkan kejelekan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita menyebut nama Allah, maka fungsi air sebagaimana yang telah disebutkan tentunya menjadi sempurna, yaitu dengan barakah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wala tashrab al-ma'a 'abba. Wala tashrab tashrabil ma'a 'abba. Walakin ishrabahu masan. Jangan kamu minum air dengan sekali tegukan tanpa diselingi untuk bernafas. Itulah minuman abba, yaitu kita sekali meneguknya tanpa diselingi dengan kita bernafas, atau tanpa kita membagi air tersebut beberapa bahagian minuman dengan menyelinginya, menyelanya dengan bernafas. Tetapi minumlah maswan, minumlah dengan tegukan, menyelanya dengan beberapa waktu, kemudian menyelanya dengan sela waktu, dengan nafas yang kita keluarkan, kemudian baru berikutnya kita minum lagi dengan tegukan yang lain. Atau qalilan-qalilan, kita minum sedikit-sedikit, tidak langsung memasukkannya ke dalam mulut kita air tersebut tanpa disela. Tentunya hal ini sesuai dengan bimbingan dari hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan beliau meminum dengan menyela. Dengan tiga sela waktu, tidak meminumnya sekali minuman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya sebaik-baik contoh adalah bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kehidupannya dibimbing oleh Allah sehingga didapati beliau dengan makan dan minumnya adalah makanan dan minuman yang paling sehat dan menyehatkan. Selain itu, tentunya dengan makanan dan minuman tersebut menyebabkan beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menegakkan ibadah, dan tidak ada yang mengalahkan dan menyamai ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita untuk mengikuti beliau. Karena tentunya meminum sekali tegukan akan memudaratkan. Memudaratkan pertama, minuman yang masuk ke dalam mulut kita tersebut, mulut kita tidak akan kuasa dengan kemampuannya, tentunya terbatas. Demikian tenggorokan kita, demikian pencernaan kita, dan yang lainnya. Karena apa saja yang menyelisih petunjuk, tentunya akan bermudarat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi kalau kita minum sedikit demi sedikit, kita telah mengikuti apa yang ditunjukkan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Qalilan-qalilan, seteguk demi seteguk. Setiap teguk disela dengan kita bernapas di luar bejana, di luar gelas. Dan kemudian kita minum lagi. Setelah itu kita sela lagi dan bernapas, kemudian kita minum lagi. Demikianlah gambarannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wastari fi syurbikah. Hendaknya engkau minum dengan nyaman, dengan rahah, dengan nyaman, dengan santai di dalam minumanmu. Wal yakun thalatha marrat. Hendaknya tegukan yang ada tiga kali dari satu bejana yang kita minum. Tafsilu baina kulli marratin wa ukhra bidzikri ismillah ta'ala. Di mana menyela satu dengan yang lainnya, tafsilu baina kulli marrah, menyela satu dengan yang lainnya, wa ukhra, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Hal ini karena didapatkan riwayat yang seperti itu, tetapi secara umum ketika kita telah meminum atau sebelumnya memulai dengan menyebut nama Allah dan meminum, lantas kita menyela, lantas kita meminum lagi, kalaupun sebetulnya yang asalnya adalah di depannya, maka tentunya dengan sela tersebut tidak ada dosa kalau kita langsung meminumnya, karena kita sudah memulainya dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi siapa yang menginginkan dengan sela tersebut menyebut nama Allah baginya, atau boleh baginya sebagaimana telah disebutkan adanya riwayat dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang tentunya dalam masalah ini perkaranya lapang. Yang penting dan yang wajib adalah kita menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah artinya yang seharusnya kita lakukan sebelumnya adalah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus dan yang semestinya kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita makan ataupun minum. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang diajarkan agama adalah sebaik-baik pengajaran. Apa yang dibimbing oleh agama adalah sebaik-baik bimbingan. Dan betapa sempurnanya agama ini, karena sampai dalam makan dan minumnya sekalipun dibimbing dengan bimbingan agar kita tidak termudaratkan dengan makanan dan minuman tersebut, hissan wa ma'nan, yaitu baik secara hissan ataupun maknan, secara hakikatnya ataupun secara maknawinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa idza faraqta min at-ta'am wasyarab fahmadillahi alladhi at'amaka wa saqaka. at'amaka wa saqaka. Dan apabila engkau telah makan dan minum, farakta, dari makan dan minum, fahmadillah, sanjunglah dan pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makan kepadamu dan telah memuaskanmu dengan atau menghilangkan dahagamu. At'amaka yang telah memakankanmu dan saqaka yang telah melenyapkan rasa haus dan dahagamu atau yang telah meminumkanmu. Jadi at'amaka memberikan makan kepadamu, wa saqaka dan telah meminumkan engkau. Siapa saja yang tidak makan, siapa saja yang tidak minum, dia pastinya tentunya akan kelaparan dan kehausan. Karena itu ketika dia telah makan dan minum dengan rezeki dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, sebagai seorang hamba, dia bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah dengan apa yang dia telah makan, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari makanan, demikian minuman dengan berbagai jenis dan macamnya, sehingga dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Waskurhu ala ni'amihi allati la yuhsiha al'addu, dan bersyukurlah terhadap nikmat-nikmatnya yang itu semua tidak mampu dan tidak bisa dihitung. La yuhsiha al'addu, tidak bisa dihitung. Karena siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, dia tidak akan mampu. Dia di atas ajz, di atas ketidakmampuan, di atas kelemahan. Karena sekian banyak nikmat Allah yang tampak dan tidak tampak, yang dia rasakan, bahkan sampai yang dia tidak rasakan, tapi dia telah mendapatkan nikmat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nikmat makan dan minum saja merupakan nikmat yang besar. Apatah lagi di sana banyak nikmat-nikmat yang lain yang telah dia dapatkan dan telah dia rasakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka. Dan semoga Allah selalu mencurahkan, membimbingmu kepada hidayah Allah, dan selalu membawamu kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, tentunya ketika kita selesai makan dan minum, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini dengan bimbingan nas secara umum. Kita mengatakan demikian, alhamdulillah, dengan segala nikmat yang dia telah berikan kepada kita. Karena kita tidak pernah lepas sedikit pun keadaannya dari pertolongan dan dari bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bangun tidur sampai kembali kita tidur, kita butuh bantuan, perlindungan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat pantas apabila kita selalu memuji kepadanya, menyanjungnya, karena sebetulnya kita tidak ada kemampuan sama sekali tidak ada kekuasaan sama sekali dan tidak ada daya dan kekuatan sama sekali. Kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Demikian tentunya adab yang mulia ini. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu selalu berhias dengan adab-adab tersebut. Sangat naif bagi seorang penuntut ilmu apabila dia telah mendengarkan ilmu, adab, lantas dia tinggalkan. Lantas dia remehkan. Itu tanda ketidakberhasilannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka apabila kita ingin berhasil, mulailah dengan mempelajari adab, mengamalkan adab, sebagaimana kita dapatkan para ulama demikian. Mereka memulai dengan adab. Qala rahimahullahu ta'ala, Ad-Darsul Hadi Ashar fi Adabil Ibadah wa Adabil Masajid. Kajian yang ke-11, adab beribadah dan adab ketika di masjid. Tentunya ini merupakan adab yang utama, adab yang paling urgen bagi kita hamba Allah dan secara khusus kita para penuntut ilmu. Karena kita para penuntut ilmu adalah hamba yang mengerti bagaimana ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di sini juga ditekankan dan amat ditekankan agar kita betul-betul memperhatikan dan bisa kita amalkan. Tidak diinginkan dengan apa yang kita lewati lantas kemudian kita lalaikan. Wallahul musta'an. Dalam keadaan kita adalah orang yang selalu beribadah, bahkan berada selalu di rumah Allah dengan waktu-waktunya, maka perlu bagi kita untuk mengetahui adab-adab ini dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya bunayya, iyyaka wattafrid fi ibadati rabbika fa innahu yaqulu fi kitabihi al-aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Wa ya anakku para penuntut ilmu, jagalah dirimu dari at-tafrid, yaitu dari menyepelekan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Saya tidak menginginkan dari hamba-hamba tersebut dari rezeki yang mereka berikan kepadaku, atau dari pemberian yang mereka berikan kepadaku. Saya tidak ingin mereka memberikan makan kepadaku, saya juga tidak ingin mereka memberikan yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah, dialah zat yang memberikan rezeki. Dialah zat yang maha kuat lagi kokoh. Tentunya dengan ayat ini, pertama, ayat ini adalah ayat yang merupakan fondasi pegangan hamba-hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud penciptaan mereka. Diciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga hidup mereka adalah untuk ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Hidup itu adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidup itu untuk ibadah, maka kita jangan lalai. Kita jangan sampai melupakan bahwa kita adalah hamba yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, tadi pagi dalam kajian umum kita telah menyinggung bagaimana pentingnya ibadah, bagaimana ibadah kepentingannya dan hajatnya bagi manusia. Di mana ibadah akan mengangkat derajat seseorang, mengokohkan keadaannya di hadapan Allah, mengangkat kadarnya, kemuliaannya, dan menyebabkan dia bahagia. Jadi ibadah bukan hanya sekedar suatu perintah wajib, tetapi bahkan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, karena akan membawa kepada kebahagiaan dan mengangkatnya, membawanya kepada kemuliaan. Hidup tanpa ibadah adalah hidup yang tentunya sia-sia dan hidup yang tidak punya arti. Kita telah singgung bahwa para hamba-hamba Allah, dari mulai yang dikatakan makhluk hidup sampai dikatakan benda mati, semuanya beribadah kepada Allah. Semuanya menegakkan ibadah kepada Allah. Maka apabila ada hamba yang tidak beribadah kepada Allah, itulah yang tadi disinggung, dia adalah hamba yang dungu, karena dia ingin merendahkan dan menghinakan dirinya, dan dia ingin menyengsarakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an. Namun keterangan kita akan cukupkan dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan lapangan waktu bagi kita pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.